Mitra Bisnis, kemarin pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah memaparkan turunnya kualitas calon legislatif atau caleg yang akan mengikuti pemilihan pada tahun depan dipengaruhi oleh model rekrutmen caleg yang lebih terbuka serta persoalan nepotisme di lingkaran elit kekuasaan. Kedua faktor tersebut membuat calon-calon yang tak memiliki basis kompetensi serta track record memadai bisa lebih leluasa melamar sebagai caleg kepada partai-partai politik yang melakukan rekrutmen layaknya membuka lowongan kerja. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Menurut Bapak, seberapa banyak calon-calon legislatif yang Bapak lihat tidak memiliki kompetensi sekarang ini? Nah, tipe-tipe rent seeker, pencari rente, kalau dia kelasnya adalah kelas pengusaha, profesinya pengusaha, atau job seeker, itu juga banyak banget gitu. Nah, ini yang terlihat sangat jelas dalam komposisi caleg-caleg yang sekarang gitu. Rent seeker dan job seekers ini, pencari kerja dan pencari rente ini, yang paling banyak sekarang ini. Nah, saya agak aneh di tengah-tengah hujatan publik tentang kualitas DPR sekarang, ya, di tengah-tengah amburadulnya fungsi-fungsi utama DPR untuk legislasi itu, bayangkan dari prolegnas saja itu target 10%, nggak pernah lebih dari 20% yang bisa diselesaikan dalam satu tahun gitu. Nah, artinya mereka tidak mampu melakukan legislasi, dihujat kiri kanan, kunker itu kunjungan kerja ke luar negeri setiap bulan, setiap minggu digebukin, tetap aja mereka nekat. 90% sekarang mencalonkan diri lagi gitu. Orang yang bolos sudah 5 tahun bolosan, terus, kalau bolos tapi produktif masih mending gitu. Saya tukang bolos di kantor tapi produktif, lebih produktif dari yang lain gitu. Nah, ini kan tidak. Udah kerjanya nggak jelas, ininya nggak jelas, nyalonin lagi. Berarti mereka memang 5 tahun ini merasakan advantage, keuntungan-keuntungan, benefit dalam 5 tahun ini untuk tingkat pribadi gitu. Ya, jadi kita bertarung lagi, belum tambahan caleg yang lain gitu, yang baru. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.